Tuaga, tuaga. Sebuah kisah cerita tentang Samad, anak manusia mewakili zamannya, bertampang acuh tak pandang bulu, belajar acting Casanova Beling kelas picisan. Bersepakat dengan anak tetangga, bergerombol dengan teman sebaya, tak peduli hujan, tak peduli setan menggoda gadis, walau cuma meringis bikin keki. Kisah si Samad ketemu sang pacar, anak gadis perawan mantri pasar, berdekatan rapat subuh jam 4, muka toko kelontong punya bapak atau bermesraan. Centil, olahraga alasan paling aktual, berlari pagi mata mencari, walau sebentar ketemu sang pacar dasar bengal. Nasib sial menimpa keduanya, bapak mantri cium bau keringatnya, tiba-tiba nongol kayak setan ancol, pak mantri mengumpat perang dunia keempat, salah tempat kirim ketupat, si Samad melompat, sayang terjatuh menimpa bakso tai kerbo. Kualat. Ya. Terima kasih.